yang membiru, serpihan hatimu yang berdebu. Hal yang ingin kau lupa justru semakin nyata. Sembuhkan lukamu yang membiru, serpihan hatimu